السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita insya Allah melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Fiqhi. Namun sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, Mu'allif rahimahullah ta'ala, hafidhullah ta'ala, menjelaskan tentang sifat adzan. Beliau menjelaskan bahwasanya adzan ada 15 jumlah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan bahasa ulama fikihnya itu tarbi', ya. Tarbi' artinya membaca 4 kali Allahu Akbar di awal. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali berarti 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali berarti 8. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali 10. Hayya 'alal falah 2 kali berarti 12. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar 14, la ilaha illallah 15. Ini adalah adzan yang ma'ruf, ya. Yang masyhur berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Dan ini yang dikenal dengan adzanu Bilal, adzannya Bilal yang masyhur. Dan ini adalah dikenal pula adzannya Ahlul Kufah. Kemudian di sana ada juga cara adzan yang ini juga sahih berdasarkan hadis Abi Mahdurah, yaitu dengan melakukan tarbi' dan tarji'. Apa itu tarbi'? Tarbi' seperti tadi disebutkan, yaitu membaca takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Kemudian yang kedua, apa itu tarji'? Tarji' itu berasal dari kata raja'a yuraji'u tarji'an, yang artinya kembali. Kembali mengulang. Apa maksudnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan tarji' i'adatu syahadataini bisautin alin ba'da dikrihima bikhafdi saut, yaitu mengulang 2 kalimat syahadatain, ya, dengan suara keras sebelumnya, yang apa setelahnya atau yang sebelumnya dibaca dengan suara pelan. Jadi dibaca pelan terlebih dahulu. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dibaca keras, ya. Di sini ada tambahan dari Syekh Al-Basam. Beliau mengatakan makna tarji ayyakulal muadzin at-tashahud khafidhan bihi sautahu, yaitu seorang muadzin membaca tashahud, ya, khafidhan bihi, dengan membaca pelan suaranya dipelankan. Summa yu'iduhu, kemudian dia mengulang kembali, rafi'an sautahu, meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya. Nah, berdasarkan tata cara yang kedua ini, tata cara adzan yang kedua ini, berarti jumlah kalimat atau jumlah adzan, kalimat dalam adzan itu ada 19 jumlah, ya, 19 kalimat. Berarti tadi yang 15 ditambah dengan tarji'. Tarji' apa? Tarji' syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah yang tadinya 2 kali jadi 4 kali, kemudian Oh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang tadinya dua jadi empat, empat kali. Walaupun dibacanya pelan, ya. Pelan kemudian dikeraskan. Adzan yang seperti ini adalah adzannya Ahlu Makkah. Dan ini dirajihkan atau qaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini adalah cara yang kedua, ya, cara yang kedua, cara azan yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara azan dengan tasniyah. Kalau yang tadi dua itu dengan tardi', dengan mengucapkan Allahu Akbar empat kali. Ini yang terakhir, cara yang ketiga ini dengan tasniyah dengan dua kali. Jadi takbirnya di awal hanya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Seperti qomat, seperti iqamah. Nah. Cara yang ketiga ini berdasarkan hadis Abi Mahdzurah yang diriwayatkan Imam Muslim. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, ya. Walaupun hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, para ulama menilai ada cacat, ada illah dalam hadis tersebut. Terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini sehingga berakibat kepada hukum cara membaca adzan yang ketiga ini. Akan tetapi hadis ini memiliki syawahid, ya, memiliki syahid dari hadis-hadis yang lain. Dari hadis-hadis yang lain. Dan hadis ini atau azan yang cara ketiga ini adalah azan Ahlul Madinah dan juga dirojehkan oleh Imam Malik. Dirojehkan oleh Imam Malik. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan azan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Bassam atau Syekh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam dalam Taisir Alam, beliau menjelaskan wal imamu Ahmad yujizul amraini, dan Imam Ahmad membolehkan dua perkara, dua apa, dua cara, ya, maksudnya dua cara di sini adalah dengan diterbi, ya, dengan dibaca empat kali Allahu Akbarnya, atau dengan cara apa, dibaca dua kali. Atau bahkan di sini disebutkan dhahaba, kita baca kalimat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibn Jarir, telah berpendapat Imam Ahmad dan Ishaq dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Jarir ila dalika, tentang hal tersebut, yaitu bolehnya hal tersebut, bolehnya melakukan cara azan yang tiga cara tadi, minal ikhtilafil mubah. Fa in rabba'a, apabila dia melakukan tarbi', yaitu mengucapkan takbir empat kali, aw raja'a, atau membaca tarji', ya, yaitu tasyahudnya berarti delapan kali, ya, tasyahudnya berarti delapan kali, yang tasyahud asyhadu an la ilaha illallah empat kali, dua kali dipelankan, dua kali dikeraskan, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga empat kali, dua kali dipelankan, dua kali dikeraskan. Itu tarji'. Aw sanna, atau membaca takbir dua kali. Ya. Ma ifradil iqamah, kemudian iqamahnya satu-satu. Aw sannaha, atau di dua kali, dua kali iqamahnya. Ya. Kulluha fa innahu jaizun, maka sesungguhnya seluruh itu boleh. Sehingga tiga cara adzan ini bisa dipraktekkan sekali-kali karena untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama adzan yang dengan tarji', ya, adzan dengan tarji'. Adapun adzan yang cara yang ketiga, yaitu tasniyah, ahsannya ditunda atau ditinggalkan dulu karena khawatir fitnah di masyarakat, ya, karena khawatir ini model apa aja, mobil model apa lagi nih agamanya, khawatir ada tuduhan seperti itu. Padahal itu juga sunnah, ya. Cara yang juga diakui oleh para para ulama terdahulu. Tetapi untuk yang cara yang kedua tadi, yaitu dengan melakukan tarji', itu bisa dilakukan, ya. Ketika akan membaca tasyahud dengan keras, dia baca dulu pelan dulu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, nah gitu. Jadi pelan dulu, kemudian dikeraskan. Keduanya sama. Dibaca pelan dulu, kemudian dikeraskan. Naam. Itu adalah cara tarji'. Naam. Sehingga kesimpulannya, kalau dengan cara saat pertama, maka seperti yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, Hafidzahullah Ta'ala, adzannya ada 15 kalimat. Kemudian, kalau dengan cara yang kedua, yaitu dengan tarji', maka adzannya ada 19 kalimat. Kemudian yang terakhir, yaitu dengan cara tasniyah, berarti adzannya hanya 13 kalimat, ya, 13 kalimat dikurangi takbir 2 kali. Naam. Akhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.